Pakan kopi yang diproses dari tahik musang. Kopi musang orang panggil. Tak kira dalam natang apa pun dia makan kopi, butir kopi. Dalam kitab rekod kata bila dia berok, butir kopi itu kerah, tidak masuk najis dalam, boleh basuh, boleh makan mula. Nampak? Tak kopi sajalah. Ha, tapi biarlah benda tu bersih. Kerana kopi dia kerah. Bila makan kopi, maka butir kopi pecah tak dalam perut dia. Butir tak pecah. Butir kopi tu kerah. Berok dalam tahi musang tu ada kopi. Butir tu basuh mula. Tengok ada raka tak? Kalau raka tak boleh. Masuk kot celah raka najis. Faham lagi? Jadi kalau licin molek, boleh basuh. Dan boleh makan kopi tu. Tak ada masalah. Tahi musang tak boleh makan. Tuan-tuan kata musang, kata orang pun boleh juga. Nah, kalau benda tu tak rosak. Umpamanya kita makan gaduh-gaduh sangat makan. Cepedok sedap langak, puak-puak-puak-puak, telang dengan butir-butir. Nah, maka butir sekarang kalau kita berok, tak pecah. Butir tu boleh basuh mula. Buang tahi, ambil butir, rebuh. Tak mau makan, sudah. Kitab rekod kata kalau butir tu tak raka, tak pecah, tak masuk benda dalam, boleh makan semula. Lalu tak nak makan. Kalau orang kabar, kalau tak kabar, makan tak? Tak kabar memang kita faham. Tak, oh, bagaimana. Ne je kekir itu. Sepinggang bang.